Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita manfaatkan malam ini insyaallah untuk melanjutkan pelajaran kitab Ma Hiya As-Salafiyyah. Pelajaran kitab Ma Hiya As-Salafiyyah. Naam. Kita sampai pada nuqtah yang ketiga, poin ketiga. Yaitu tentang beberapa nama yang syar'i bagi salafus salih, bagi salafus salih. Di antara nama lain salafus salih man yadhkur lana, siapa yang bisa menyebutkan nama lain dari salafus salih? Ada sekian nama. Naam, fadhal. Ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Berikutnya ahlul hadis. Berikutnya ahlul athar. Berikutnya at-ta'ifah al-mansurah. Berikutnya al-firqatun najiyah. Terakhir al-ghuraba. Nah, ini diantara nama-nama as-salafus salih. Ahsantum barakallahu fikum. Kenapa ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah dan jamaah. Kenapa disandingkan dengan jamaah? Ahlus sunnah dan jamaah. Siapa yang jawab? Selain yang sudah jawab. Nah. Reza. Enggak tahu. Sudah punya kitabnya? Kenapa ahlus sunnah wal jamaah? Ada tambahan wal jamaah. Belakang Ammar Yazid. Kenapa? Ya. Sunnah bersanding dengan persatuan. Sebagaimana? Sebagaimana? Enam. Sebagaimana kebid'ahan dikaitkan bersanding dengan perpecahan. Enam. Maka kebid'ahan itulah yang membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Seandainya mereka bersatu di satu jalan, mengikuti Al-Quran wa Sunnah, maka niscaya tidak akan berpecah dari jalan yang benar. Nah, kita melanjutkan berikutnya, masih pada penjelasan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waqala rahimahullahu ta'ala fi mawdi'in akhar, berkata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, وقال رحمه الله في موضع آخر كما في المجموع كما في المجموع. Berkata rahimahullah, beliau berkata, siapa beliau di sini? Siapa beliau di sini? Waqala rahimahullah. Siapa yang qala? Siapa? Sufyan Ats-Tsauri, yang setelahnya, yang dinukil ucapan setelahnya, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Siapa nama Syekhul Islam? Salim. Fadhal Salim. Siapa nama Syekhul Islam? Al-Harrani. Lebih dikenal dengan apa beliau? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata dalam kesempatan yang lain, di tempat yang lain, kama fil majmu', sebagaimana dalam kitab beliau Al Majmu', Majmu'ul Fatawa. Mu'arrifan Ahlus Sunnah, menyebutkan definisi Ahlus Sunnah, siapa itu Ahlus Sunnah. Qala humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, Ahlus Sunnah itu mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berpegang kepada Al-Kitab was-sunnah. وَمَتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ, dan segala yang disepakati oleh mereka para السابقون الأولون, orang-orang yang mendahului di awal dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ahlus Sunnah itu yang berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dan ajarannya para sahabat, apa-apa yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kata Syekhul Islam di sini, Ahlus Sunnah itu mereka yang berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dan segala hal yang disepakati oleh para sahabat dan kaum mukminin yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan salaf, makna salaf. Jadi intinya salaf itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berpegang kepada Alkitab wa Sunnah dan hal-hal yang disepakati oleh sahabat dan mereka-mereka yang mengikuti dengan baik. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah definisinya. Nah, dalam hal ini akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan mereka, perkara-perkara manhajiyah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh mereka para sahabat dan tabi'in dan mereka-mereka yang mengikuti dengan baik. Nah, ini perkara-perkara yang mereka sepakati, berittifak padanya. Maka seorang Ahlus Sunnah itu harus mengikuti yang seperti itu, hal-hal yang seperti ini. Ini dari definisi beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qala aidan, beliau pun berkata dalam ucapannya, masih dalam majmu'ul fatawa juga, begitu pula Minhajus Sunnah Nabawiyah dalam Futat, antum bisa baca kitabnya. Beliau berkata, masih ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallahu Aba Hanifata wa Malikan wa Syafi'iyyah wa Ahmada, fa innahu madhhabu as-sahabati alladhina talaqqawhu 'an nabiyyihim wa man khalafa dhalika kana mubtadi'an 'inda ahli as-sunnah. Dan madhhab ahli sunnah wal jamaah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, qadimun ma'rufun, sesuatu yang sudah lama, ma'ruf, dikenal. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan yang baru, sudah lama, tempo dulu. Ya, bukan yang baru datang, bukan sesuatu yang dimunculkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan pula yang dimunculkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, rahimahumullah. Ya, sudah lama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, qadimun ma'ruf. Ini sering kita dengar, ini ajaran baru, ini membuat carut marut barisan kaum muslimin, ini salafi harus dihapus dari negeri Indonesia, ini ahlus, ini wahabi, dan seterusnya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah lama, salafiyun. Qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallahu Aba Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyyah wa Ahmada. Sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah, sebelum Allah menciptakan Malik, sebelum Allah menciptakan Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Sebelum ada mereka-mereka ini, para ulama yang dijadikan rujukan madhabnya, dalam kondisi mereka yang berempat ini, para imam ahlus sunnah wal jamaah, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, yang madhab beliau merupakan Al-Quran wal hadith, Syafi'i rahimahullah. Naam. فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم. Karena madhab ahlus sunnah wal jamaah itu adalah madhabnya sahabat. Antum mengikuti sahabat? Anda mengikuti para sahabat? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Harus mengikuti salafiyah. Harus mengikuti Taif al-Mansurah. Harus mengikuti Al-Firqatun Najiyah. Naam. Salafiyah ini bukan partai, bukan kelompok tertentu. Naam. Bukan organisasi yang berstruktur, ada pemimpinnya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Bukan. Dan ahlus sunnah wal jamaah enggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia menyebar mereka. Terkadang kita enggak kenal sama yang di sana, yang di sana pun belum kenal sama kita yang di sini, tapi disatukan dengan manhaj yang satu, madhab yang satu. Bukan suatu pergerakan yang berkelompok-kelompok kita. Anda bermadhab ahlus sunnah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpemahaman salaf. Nah, maka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Madhabnya sahabat, alladzina talaqahu an nabiyihim, yang madhab ini mereka ambil dari nabi mereka. Siapa nabinya? Nabinya sahabat, nabinya kaum muslimin, kaum mukminin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ini mengambil madhab ahlus sunnah wal jamaah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diurut-urut, madhab ahlus sunnah wal jamaah itu madhabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, madhabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan baca ucapannya Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala. Ya, ucapannya Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala. وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ كَانَ مُبْتَدِعًا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ, dan barang siapa yang menyelisihi madhab ahlus sunnah wal jamaah, maka dia seorang mubtadi', para pengikut kebid'ahan, sesuatu yang baru dalam agama ini. Mengikuti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau memerintahkan kita untuk berpegang kepada ajarannya para salaf. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, untuk mengikuti para salaf. Barang siapa yang menyelisihi madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia seorang mubtadi' di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syahidnya apa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya para ulama menamakan salafus saleh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini inti dari ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, yang ditegaskan pula dengan definisi yang beliau sebutkan. Sama, definisi Ahlus Sunnah dengan salafus saleh sama. Berikutnya, qala wa amma at-tasmiyatu bi ahli al-hadis wa ahli al-athar. Adapun penamaan dengan ahlul hadis dan ahlul athar. Berarti ini yang berikutnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah telah kita pelajari 6 di antara ucapan ulama salaf. Fahiya mawjudatun kama qultu fi kalamil ulama kal Imam Ahmad. Penamaan ahlul hadis dan ahlul athar, nanti insyaallah taala pula kita akan tahu, mengetahui, mempelajari kenapa dinamakan ahlul hadis, kenapa dinamakan ahlul athar. Fahiya mawjudatun kama qultu fi kalamil ulama kal Imam Ahmad. Penamaan ini telah ada sebagaimana telah aku katakan dalam ucapan para ulama. Siapa ulama tersebut? Kal Imam Ahmad, seperti Al Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wal Bukhari, Imam Bukhari. Siapa namanya Imam Bukhari? Minal mutazawwijin. Naam. Mungkin Anda bisa menyebutkan nama Imam Bukhari rahimahullah. Abu Harith mungkin. Nah, siapa yang bisa menyebutkan Imam Bukhari namanya siapa? Para tahfidz atau kelas 1? Peci coklat. Aib, enggak tahu Imam Bukhari siapa namanya, aib. Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Tulis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Naam. Wa ghairihima, dan selain keduanya, dan selain kedua imam tersebut. Qala al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fil majmu'. Qala al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kama fil majmu'. Berkata al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam al-majmu', majmu'ul fatawa. Jilid 4 halaman 95. Madhhab as-salafi ahli al-hadithi was-sunnati wal-jama'ati. Kata beliau rahimahullah, madhhab as-salafi ahli al-hadithi was-sunnati wal-jama'ah. Madhhab salaf ahli sunnah ahli al-hadith, madhab salaf ahli al-hadith was-sunnah wal-jama'ah. Madhab salaf ahli al-hadith was-sunnah wal-jama'ah. Disebutkan tiga: salaf, ahli al-hadith, ahli sunnah wal-jama'ah dalam ucapan beliau yang ini. Syahidnya yang kita pelajari saat ini ucapan ahlil hadis. Ahlil hadis di antara nama salaf. Thumma saqa madhhabahum, kata Syekh Al-Bukhari, thumma saqa madhhabahum. Ucapan beliau sampai tutup kurung. Ibnu Taimiyah rahimahullah ucapannya sampai tutup kurung. Yang setelahnya itu ucapannya Syekh Al-Bukhari. Thumma saqa madhhabahum. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan madhabnya salaf, mengiringi menyebutkan madhabnya salaf, ahlul hadith dan ahlu sunnah wal jamaah, sama semua. Salaf, ahlul hadith, ahlu sunnah wal jamaah, tiga nama untuk satu golongan. Satu golongan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dan mereka-mereka yang mengikuti dengan baik. Fasammahum bi ahli al-hadits was sunnati wal jamaah. Beliau menamakan mereka ini dengan ahlul hadits was sunnah wal jamaah. Ahlul hadith was sunnah wal jamaah. Nah, ini yang pertama ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. وقال الإمام أبو حاتم الرازي والحافظ. Berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim dari negeri Rai, Ar-Razi. Al-Hafidh, seorang yang dijuluki Al-Hafidh. Siapa namanya Abu Hatim? Abu Hatim Ar-Razi. Namanya seperti namanya Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa namanya Imam Syafi'i rahimahullah? Siapa? Muhammad bin Idris. Ahsantum barakallahu fikum. Muhammad bin Idris, sama namanya. Namanya dan nama bapaknya sama. Muhammad bin Idris Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafidh. Beliau berkata, min alamati ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar. Al-waqi'atu fi ahli al-athar. Di antara ciri, di antara tanda ahlul bid'ah, di antara tanda ahlul bid'ah, ya, di antara kita bisa mengenal ahlul bid'ah, tandanya adalah mencela ahlul hadis. mencerca ahlul hadis, mencemooh ahlul hadis, mengejek ahlul hadis, mereka-mereka yang mendakwahkan sunnah, yang mengikuti mazhab salaf, yang mengikuti mazhab ahlus sunnah wal jamaah, mencela mereka termasuk tanda ahlul bid'ah. Hati-hati. Dicela, dijatuhkan kehormatannya, digibah, diadu domba, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan tercela terhadap ahlul hadis. Menjatuhkan kredibilitas, kehormatan mereka. Hati-hati, mengantarkan dia semakin jauh meninggalkan sunnah ini. Termasuk bentuk permulaan, dan ini di antara manhajnya Haddadiyah. Kaum Haddadiyah ekstrim. Menjatuhkan, mencela ahlul athar. Ini ucapan al-Imam, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Hati-hati dari sifat seperti ini, mencela ahlul athar. Qala wa akhraj al-Khatib rahimahullah fi syarafi ashabil hadithi. Tadi syahidnya dari ucapan al-Imam Abu Hatim, beliau menyebutkan dengan istilah ahlul athar. Ahlul athar. Wa akhraj al-Khatib rahimahullah, al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Nama beliau Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit. Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit. Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit. Beliau mengeluarkan dalam kitab Syarafu Ashabil Hadith. Syarafu Ashabil Hadith. Bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. An Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Dari Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Annahu qala, bahwasannya beliau berkata, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' kecuali ia akan membenci ahlul hadith. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' kecuali dia akan membenci ahlul hadis. Fa idza ibtada'a ar-rajulu nuzi'a halawatul hadis min qalbihi. apabila seseorang itu melakukan kebid'ahan, perkara baru, pemahaman baru, cara baru, metode baru, manhaj baru, akidah baru, cara beribadah yang baru, nuzi'a halawatul hadith min qalbih, maka akan dicabut dari hatinya manisnya hadith. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' kecuali dia akan membenci ahlul hadith. Akan membenci ahlul hadith. Benci, hasad, dengki. Tidak suka ditandingi dirinya. Benci sama saudaranya. Bahkan mungkin sampai mengatakan, jangan sampai kalah kita dengan mereka, harus menang melawan mereka sama-sama ahlus sunnah. Mengatakan seperti itu. Naam. Bahkan harus berbohong, berdusta dalam agama ini, membuat kaedah-kaedah baru. Kalau sudah seperti ini keadaannya, kata al-imam Ahmad bin Said al-Qattan rahimahullah, nuzi'a halawatul hadithi min qalbih, dicabut dari hatinya manisnya hadith, manisnya ilmu, manisnya sunnah. Betul-betul benci, bahkan harus sampai mengintimidasi, harus sampai mengetahui seluk-beluknya untuk membongkar cacat saudaranya, aibnya. Nas'alullah as-salama. Dicari-cari dan seterusnya. Ini syahidnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau rahimahullah mengatakan dengan istilah ahlul hadith, wa huwa yubghidu ahlul hadith, kecuali dia akan membenci ahlul hadith. Ya. Jangankan yang selevel dalam tanda kutip, yang di atasnya pun bisa dia akan musuhi gurunya, rujukannya. Qala rahimahu qala hafizahullahu ta'ala wa sababu hadhihi at-tasmiyah, dan sebab penamaan ini, kata Syekh Al-Bukhari, tadi kita sebutkan ucapan-ucapan para ulama yang menyebutkan istilah ahlul hadith, ahlul athar. Sekarang sebabnya dinamakan ahlul hadith, ahlul athar. Bayyanahu al-hafidhu al-lalika'i rahimahullah. Bayyanahu al-hafidhu al-lalika'i rahimahullah. Akan dijelaskan oleh al-imam al-hafidh al-lalika'i rahimahullah. Nama beliau al-lalika'i rahimahullah Hibatullah. Namanya Hibatullah. Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur. Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalikai rahimahullah. Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitabnya ma'ruf Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah, beliau mengatakan biqaulih thumma kullu man i'taqada madhhaban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasib wa ila ra'yihi yastanid illa ashab al hadith فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم إليه ينتسبون. Berkata rahimahullah, kemudian setiap orang yang meyakini sebuah madhab, sebuah manhaj, sebuah aqidah, sebuah pemahaman, ya siapapun dia, madhab apapun dia, ya, keyakinan apapun, nah, yang meyakini sebuah madhab, maka kepada pemilik ucapan itu, pemilik ucapan yang memunculkan madhab tadi, orang tersebut akan dinisbahkan. Contoh misalkan fulan minan nas mengatakan bahwasannya Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Yang mengatakan berakidah bermadhab seperti ini, maka dia akan dinisbahkan kepada pemilik ucapan yang pertama. Siapa ini? Al-Jahm bin Sofwan. Berarti orang ini Jahmiyah, Jahmiyun ini. Nah, setiap madhab yang diyakini oleh seseorang, maka kepada pemilik ucapan dia akan dinisbahkan. Kepada keyakinan Qadariyah, berarti orangnya Qadari. Kepada pemikiran Khawarij, pengikut Abdullah bin Sabah ataupun yang bersama dia, maka dia seorang khariji. Pemikiran yang lainnya pun seperti itu, rafidah dan seterusnya, haddadiyah, dinisbahkan kepada Mahmud al-Haddad, Mahmud al-Haddad. Wa ila ra'yihi yastanid, dan kepada pendapatnya dia akan bersandar. Ya, seperti itu kondisinya orang yang bermadhab, ya, dinisbahkan kepada pemilik ucapannya, kepada pemahamannya dia bersandar. Illa ashabal hadith, kecuali sahibul hadith, ahlul hadith. Kecuali siapa? Ahlul hadith. Semua madhab-madhab yang ada yang menyimpang, kepada pemilik ucapan mereka akan dinisbahkan. Kepada pemikiran tuannya, pemikiran tokohnya, dia akan bersandar. Kecuali ashabul hadith. Kenapa? Fa inna sahib maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pemilik ucapan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan mereka, panutan dalam keyakinan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan pemahaman mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan mereka-mereka tadi, ya, mengikuti Ma'bad al-Juhani, mengikuti Ja'ad ibn Dirham, mengikuti Jahm ibn Sofwan, mengikuti Mahmud al-Haddad, mengikuti Abdullah bin Saba. dan yang lainnya. Nah, maka ahlul hadis berbeda dari mereka-mereka tadi. Pemilik ucapan mereka yang menjadi pedoman dalam ucapan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum ilaihi yantasibun. Ini beliau mulai mengarahkan kita. Kenapa dinamakan ahlul hadis, ahlul athar? Yang pertama tadi apa? Bahwasannya panutan mereka adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum ilaihi yantasibun. Dan mereka dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlus sunnah, yang berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ila ilmihi yastanidun. Dan kepada ilmu beliau, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersandar. Oh, ini Rasulullah mengatakan seperti ini, maka kita harus ikuti. Beliau larang ini, kita tinggalkan. Mengapa engkau beramal ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini. Kenapa kau meninggalkan ini? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengecam, melarang, mengancam kita begini. Kenapa engkau begini? Begitu? Kenapa engkau A, B, C, D? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengajarkan, menuntunkan, menyunnahkan. Ya. Mereka bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlul hadis, ahlus sunnah. Paham? Nah, sifatnya ahlus sunnah itu seperti itu. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti manusia. Bukan kata syekhnya, bukan kata ustadznya, bukan kata kiainya, misalkan. Ya. Hati-hati. Terkadang kita mengatakan, "Oh, kelompok itu sufi ghulu kepada gurunya." Semua ucapannya diikuti. Mau benar mau salah, giliran datang fitnah sama kayak sufi, semua dimakan ucapan syekhnya, semua dilek ucapan syekhnya, ucapan ustadznya, tidak pandang mau salah, mau benar, mau menyelisih hadis, mau menyelisih sunnah, pokoknya kata syekh saya. Qala syaikhuna, qala syaikhi. Berbangga dengan syekhnya. Seperti Hajawurah, pengikut Hajuriyun, Yahya Al-Hajuri. Pokoknya apa katanya Yahya Al-Hajuri. Tidak pandang apa Al-Hajuri omongkan. Mau itu al-waqi'ah fi ahlul hadith, mencela ahlul hadith, ahlul sunnah, bahkan imamuhum, ulama'uhum, du'atuhum. Nah, hati-hati. Fitnah ini terkadang berulang, cuman berganti orang-orangnya saja. Kelakuannya, tingkahnya, ya, sama seperti yang sebelumnya ternyata. Cuman beda lakon. Ya. Beda tukang dramanya. Jangan berdrama dalam dakwah. Antum? Naam. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullahu taala dalam pertemuan yang lain biiznillahi taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.